Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله كمسلمين يملكنا الله سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan dari tafsir Ibnu Katsir, tepatnya pada tafsir surah Alam nashrah laka sadrak. Masih kita melanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala wa qawluhu, dan firman Allah ta'ala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر ثم أكد هذا الخبر. الله سبحانه وتعالى mengkhabarkan bahwasanya bersamaan dengan kesulitan akan didapati kemudahan. ثم أكد هذا الخبر, kemudian Allah tekankan lagi khabar tersebut bahwasanya di balik kesulitan ada kemudahan. Qala Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, Al-Imam Ibn Abi Hatim, haddathana Abu Zur'ah qala haddathana Mahmud Ibn Ghailan qala haddathana Humayd Ibn Hammad Ibn Khawar Abu Al-Jahm qala haddathana A'id Ibn Shurayh qala sami'tu Anas Ibn Malik yaqul, dari Anas bin Malik radiyallahu anhu beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan wa hiyaluhu hajar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu ketika duduk dan di sekitarnya ada batu. Faqala, dan beliau mengatakan, law jaa al-usr fa dakhala hadha al-hajar la jaa al-yusr hatta yadkhula alaihi fayukhriju. Kalaulah datang kesulitan, sampai-sampai kesulitan masuk ke dalam batu atau lubang yang tertutup batu, laja al-yusr hatta yadkhula alaihi fayukhriju, sungguh benar-benar akan datang kemudahan sampai orang tersebut bisa masuk ke dalamnya dan bisa keluar darinya. Di mana ini menggambarkan, ikhwan fillah azakumullah, benar-benar sesulit apapun permasalahan yang kita alami, pasti ada jalan keluarnya. Ketika kita masuk ke dalam kesulitan, pasti akan ada jalan keluar dari kesulitan tersebut menuju kepada kemudahan. Fa anzalallahu ta'ala, maka turunlah firman Allah ta'ala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya Bersamaan dengan kesulitan akan didapati kemudahan. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan akan didapati kemudahan. Warahu Abu Bakar Al-Bazzar fi musnadihi, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya, an Muhammad ibn Ma'mar an Humaid ibn Hammad bihi, wa lafdhuhu, dengan lafaz law ja'a al-usru hatta yadkhula hadha al-hajar la ja'a al-yusr hatta yukhrijahu. Kalaulah kesulitan itu datang, saya masuk kepada batu ini, la ja'a al-yusr, sungguh akan datang pula kemudahan, hatta yukhrijahu, sampai akan bisa keluar dari batu ini. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan firman Allah taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tsumma qala al-Bazzar, kemudian berkata al-Bazzar, la na'lamu rahu an Anas illa A'id bin Syurayh. Aku tidak mengetahui, kami tidak mengetahui ada yang meriwayatkan dari Anas kecuali A'id bin Syurayh. Qultu, aku katakan, wa qad qala fihi Abu Hatim ar-Razi fi hadithihi dha'f. Berkata Abu Hatim ar-Razi mengenai A'id bin Syurayh, ini dhaif. Lakin rahu Syu'bah an Muawiyah min Qurrah an rajulin an Abdullah bin Mas'ud mawqufan. Akan tetapi diriwayatkan oleh Syu'bah dari Muawiyah bin Qurrah dari seseorang dari Abdullah bin Mas'ud secara mawquf. Ya. Maka setidaknya ucapan tadi kalaulah dhaif kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setidaknya ini adalah ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud atau Anas bin Malik mauquf kepada beliau. Dan di dalam penafsiran ikhwan fi din azakumullah demikian ya. Karena yang terwariskan dari Nabi kepada para sahabat adalah fahamnya. Kebanyakan adalah fahamnya, pemahaman terhadap ayat tersebut. Adapun redaksi tafsirannya justru kebanyakan datang dari tabi'in ya, atau atba'u tabi'in. Sebagaimana dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Mujarir Al-Tabari, kebanyakan daripada tafsir-tafsir ulama salaf, redaksi tekstualnya dari ya, kalau tidak dari sahabat, maka dari tabi'in atau atba'u tabi'in. Adapun dari Rasulullah secara langsung ini tidak terlalu banyak. Karena yang Rasulullah wariskan kepada sahabatnya adalah pemahaman terhadap ayat tersebut. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Al-Imam Ibnu Abi Hatim, haddatsana Al-Hasan Ibnu Muhammad Ibn As-Sabbah qala haddatsana Abu Qatan qala haddatsana Al-Mubarak Ibn Fudalah 'an Al-Hasan qala, dari Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, kanu yaqulun, dulu ulama salaf mengatakan, la yaghlib 'usrun wahid yusrayni itsnain. Ulama salaf dulu sering mengatakan, tidaklah mungkin satu kesulitan akan mengalahkan dua kemudahan. Tidaklah mungkin satu kesulitan akan mengalahkan dua kemudahan. Apa maksudnya ikhwan fillah azakumullah? Ya. Di dalam ayat ini kalimat usri dua, yusra dua. Tetapi kalimat usr, kesulitan, dikarenakan pakai alif dan lam, dianggap satu. Maka pada ayat yang kelima dan keenam dari ayat ini, al-usr di sini, kesulitan di sini satu. Tetapi kemudahan ada dua, karena nakirah. Yusra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sehingga yang dimaksud dengan ayat ini, yang dipahami oleh Al-Hasan Al-Basri, satu kesulitan akan datang berikutnya dua kemudahan. Ya. Wa qala Ibn Jarir Al-Tabari, haddathana Ibn Abdul A'la, qala haddathana Ibn Thawr, an Ma'mar anil Hasan qala, dari Al-Hasan beliau mengatakan, berarti ini mursal dari beliau, karena menceritakan tentang Nabi, dan Al-Hasan dari kalangan tabi'in berarti mursal. Kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawman masruran harihan wa huwa yadhhab. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan bahagia, tertawa, wa huwa yaqul, dan mengatakan, la yaghlib 'usrun yusrayn, Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. La yaghliba usrun yusrain. Tidak akan satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik satu kesulitan ada kemudahan, di balik satu kesulitan ada kemudahan. Ya. Demikian wa kadza rawahu min hadits Auf al-Arabi wa Yunus ibn Ubayd 'an al-Hasan mursalan. Ini secara mursal. Sehingga ketika secara mursal kalau disandarkan kepada Nabi ini dhaif. Tetapi para ulama biasa menggunakan marasil al-Hasan ya untuk dijadikan penjabar daripada hadis atau sebagai penafsiran daripada ayat. Setidaknya disandarkan perkataan tersebut kepada Al-Hasan Al-Basri. Wa qala Sa'id an Qatadah, dan juga berkata Sa'id dari Qatadah, dzukira lana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara ashabahu bihadhihi al-ayat. Disebutkan kepada kami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan berita gembira kepada para sahabatnya dengan ayat ini. Faqala la yaghlib usrun yusra. Tidak akan satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Wa ma'na hadza anna al-usra mu'arraf fil halaini fa huwa mufrad. Maksud daripada ayat ini dengan penafsiran-penafsiran ulama salaf tadi dari kalangan tabi'in yang secara tekstualnya tadi dari sahabat dan tabi'in. Dan kita yakini berarti apa yang mereka ucapkan dalam masalah tafsir adalah yang dipahami, yang diwariskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara tekstualnya bukan dari Nabi. Kata Al-Imam An-Nukaisi rahimahullah, makna al-uzr mu'arraf dengan diberi alif dan lam ta'rif fil halaini dalam dua ayat, dua keadaan ayat tadi. Inna ma'al usri yusra. Pada ayat yang kelima dan keenam masing-masing memiliki alif dan lam. Ya, berarti ini ma'rifah fa huwa mufrad. Maka teranggap sebagai mufrad. Ya, karena al-usr yang setelahnya ini sebagai penekanan bagi yang sebelumnya. Jadi ayat yang kelima ma'al usri. Inna ma'al usri. Ini kesulitan yang sebenarnya. Pada ayat berikutnya inna ma'al usri. Diulang lagi, maka ini sebagai penekanan, sebagai taukid. Ya. Maka penekanan bukanlah sesuatu yang terpisah dari yang ditekankan. Ya. Sesuatu yang satu bahkan. Ya. Sesuatu yang satu. Wal yusr munakkar hata'addad. Tetapi kalimat yusra pada ayat yang kelima dan keenam, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran ini dengan nakirah. Dengan nakirah sehingga memberikan faedah lebih dari satu. Ya, setidaknya dua. Sehingga dipahami oleh para ulama tadi dari kalangan sahabat dan tabi'in bahwasanya di balik satu kesulitan akan ada banyak kemudahan. Di balik satu kesulitan akan ada banyak kemudahan. Walihada qala, oleh karena itu dikatakan tadi dalam penafsirannya, la yaghliba usrun yusrain. Tidak akan satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Ya'ni qawlahu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fal usr al-awwal 'ainu tsani. Maka kesulitan yang pertama itu sama dengan kesulitan yang kedua, karena kedua adalah penekanan yang pertama. Wal yusr ta'addad. Adapun jumlah kemudahan itu berbilang. Sehingga ikhwan fi din azakumullah, kalau kita mau perhatikan, bertafakur dan merenungkan, sesungguhnya kesulitan yang kita alami jauh lebih sedikit dibandingkan kemudahan yang kita alami. Bahkan ketika kita mengalami sedikit kesulitan kemudian ada jalan keluar, maka jalan keluar tersebut dan kemudahan setelahnya berlimpah. Berlimpah dan begitu banyak. Wa qala al-Hasan ibn Sufyan, haddatsana Yazid ibn Salih, qala haddatsana Kharij an Abbad ibn Kathir, an Abi Zinad, an Abi Salih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Beliau mengatakan nazzal al-ba'unah minas sama' ala qadril ma'unah. Nazzal al-ma'unah minas sama' ala qadril ma'unah. Wa nazzal as-sabr ala qadril musibah. Bahwasanya pertolongan dari langit akan turun sesuai dengan kadar kesulitan yang dia alami. Ma'unah pertolongan, ma'unah dengan satunya pakai ain, satunya pakai alif, pakai hamzah. Pertolongan dari langit akan turun sesuai dengan kadar musibah yang dia alami. Sesuai dengan keadaan kesulitan yang dia rasakan. Wa nazala sabru ala qadril musibah. Dan juga kesabaran itu akan turun dari langit sesuai dengan kadar musibah. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, senantiasa yang namanya seorang mukmin itu akan mendapatkan musibah. Tapi musibah untuk menebalkan keimanannya. Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud mengatakan, "Inna Allah idza arada bi'abdihi khairan yusib minhu." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalaulah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan timpakan musibah kepadanya. Pasti Allah akan timpakan musibah kepadanya sebagai ujian baginya. Dalam riwayat lain, ibtalahu, Allah akan diuji. Allah akan uji supaya dia bersabar. Semakin besar ujiannya, kalau dia beriman akan turun semakin besar kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya melatih kesabaran, tetapi ikhwana fiddina azakumullahu taala, untuk menambah derajat dia, untuk menghapus dosa-dosa dia. Sehingga dalam riwayat lain, inna Allah idza arada bi'abdi khairan, atau dalam riwayat lain, inna Allah idza ahabba qauman, sesungguhnya Allah kalau menginginkan kebaikan pada seorang hamba. Dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba, ajjala 'uqubatahu fid dunya, Allah Subhanahu wa taala akan segerakan, Allah akan segerakan hukuman atas dosanya di dunia ini. Seorang hamba bermaksiat, dia mukmin, tapi yang namanya mukmin manusia biasa, bisa juga berbuat dosa. Maka Allah akan segerakan hukuman atas dosanya tadi di dunia ini, disegerakan. Ya. Sampai dia nanti di akhirat dosanya sudah habis. Sudah hilang dosanya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala arada bi 'abdihi syarra, kalau menginginkan pada seorang hamba itu kejelekan, amsaka dzunubahu fil akhirah. Allah akan tahan hukuman atas dosanya nanti di akhirat. Sehingga kalau kita lihat orang kafir, maksiatnya jalan, kufurnya jalan, tapi rizkinya melimpah. Mudah dalam mencari rizki, mudah dalam urusannya. Maka sesungguhnya ikhwan fillah azakumullah, itu adalah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan ulur-ulur bagi dia kenikmatan-kenikmatan yang banyak dari sisi yang dia tidak ketahui. Ya. Wa umli lahum, dan kami persilahkan dia, ya, dilimpahkan ini, berikan ini, berikan ini. Inna kaidi matin, sesungguhnya rencana-rencanaku pasti akan terjadi. Dia itu apa tujuannya? Allah akan berikan kepada orang kafir, terus dibiarkan dia di atas kemaksiatan, dimudahkan dia untuk melakukan kemaksiatan, untuk supaya ya dia tersesat, dia tenggelam dengan dosanya. Kemudian akan Allah azab di akhirat kelak nanti. Seperti Fir'aun. Seperti Fir'aun ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah. Rabbana innaka ataita Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan bala tentaranya harta yang sangat banyak, perhiasan yang sangat banyak. Rabbana liyudhillan sabilik, ya Allah, sesungguhnya tujuannya, tujuan engkau ya Allah adalah untuk menyesatkan dia dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim, ya Allah, tenggelamkanlah dia di dalam hartanya, di dalam kekayaannya, di dalam kekuasaannya, lupa diri. Washdud ala qulubihim, dan keraskanlah hatinya. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, sehingga dia tidak akan beriman sampai melihat siksa Allah sudah di hadapannya. Sehingga ketika hatta idza adrakahul gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Maka ketika Fir'aun sudah ditenggelamkan oleh Allah, nyawanya sudah dikerongkongan, baru dia mengatakan al-an amantu, sekarang aku beriman dengan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, yaitu Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku sekarang masuk Islam. Maka Allah katakan, al-ana waqad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang kamu itu beriman? Padahal kamu sudah merusak sedemikian banyak ketika kamu hidup. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, demikian keadaannya. Keadaan orang-orang kafir yang diluluh bagi mereka dunia. Diluluh bagi mereka kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara. Sehingga kita seorang yang beriman, jangan tertipu dengan mereka. La taghurranna alladziina kafaru fil bilad. Jangan tertipu dengan kehidupan mewah orang-orang kafir di dunia ini. Mata'un qalil. Sungguh sesuatu yang sangat sedikit sekali. Tetapi supaya mereka masuk ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa mimma yurwa 'ani Syafi'i annahu qala. Dan di antara apa yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam bait syairnya, beliau mengatakan, sabran jamilan ma aqrabal faraja. Man raqaballaha fil umuri naja, man sadaqallaha lam yanalhu adha, wa man rajahu yakunu haythu raja. Sabran jamilah. Kesabaran itu indah. Ma aqrabal faraja, jika kita bersabar, begitu dekat jalan keluar. Man raqaballah, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, fil umur, pada seluruh perkaranya, naja, dia akan selamat. Wa man sadaqallah lam yanalhu adha. Dan barang siapa yang membenarkan Allah, beriman, yakin dengan Allah, lam yanalhu adha, dia tidak akan tertimpa kesulitan-kesulitan. Wa man rajahu yakunu haythu raja. Dan barang siapa yang berharap kepada Allah, yakin atas janji-janji Allah, dia akan mendapatkan harapan tersebut. Ya. Dikarenakan inni 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Dia mau berprasangka baik apa berprasangka buruk terhadap Allah. Ya. Wa qala Ibn Durayd, dikatakan oleh Ibn Durayd, ansyadani Abu Hatim As-Sijistani, telah melantunkan syair kepadaku Abu Hatim As-Sijistani dari Sijistan. Idza ishtamalat 'ala al-ya'si al-qulub wa dhaqa lana bihi as-sadr ar-rahib wa awta'at al-makarih wa atma'annat wa arsat fi amakinha al-khutub wa lam tara al-inkishaf adh-dhurr wajhan wa la aghna bihilatihi al-arib أتاك على قنوت منك الغوث يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. Dikatakan oleh Abu Hatim As-Sijistan, إذا اشتملت على اليأس القلوب, ketika hati itu dipenuhi dengan keputusasaan, وَضَاقَ لَمَا بِهِ الصَّدُرُ الرَّحِيبُ, dan hati dan dada yang luas ini terasa sempit, وَأَوْتَأَتِ الْمَكَارِهُ وَاتْمَأَنَّتْ, dan datang berbagai macam apa yang kita tidak suka di dalam diri kita, وَأَرْسَتْ فِي أَمَاكِنِهَا الْخُطُوبُ, dan datang pula berbagai macam musibah yang menimpa atas diri kita, وَلَمْ تَرَ الْإِنْكِشَافِ الظُّرُّ وَجْهًا, dan engkau tidak mendapati jalan apapun untuk menyingkirkan kesulitan tersebut. Wala aghna bihilatihi al-aribu, dan kamu sudah tidak bisa menggunakan apapun untuk menyingkirkan ya musibah tersebut. Ataka ala kunutin minka khawthun, tiba-tiba datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yamunnu bihilati lafitul al-mustajibu, ketika engkau berdoa kepada Allah yang maha lembut terhadapmu. Wa kullul hadatsati idza tanahat famawsulun biha al-farjul qaribu, maka segala sesuatu yang terjadi ketika kita berserah diri kepada Allah, maka akan tersampaikan berbagai macam kemudahan yang sangat dekat kepada kita. Artinya apa? Yang namanya seseorang ketika mendapatkan musibah, pertolongan itu akan turun ketika kita merasakan begitu dahsyat musibah tersebut. Begitu sempit dada kita, sudah enggak punya jalan keluar lagi. Wa qala akhar wa rubba nazilatin tadiqu biha al-fata dhar'an wa 'indallahi minha al-makhraju wa kamulat falamma mastahkamat halqatuha furijat wa kana yadhunnuha la tahraju. Dan betapa banyak kejadian-kejadian yang menyempitkan dada seseorang. Semakin sempit, semakin sempit, semakin susah. Tetapi padahal di sisi Allah banyak jalan keluarnya. Dan ketika seseorang itu sudah luar biasa tidak bisa berbuat begini dan begitu untuk lepas dari musibah tersebut, dari kesulitan tersebut, furijat wa kana yadhunnuha la tufraju. Tiba-tiba Allah turunkan jalan keluar dari arah yang tidak dia sangka rupanya ada jalan keluar. Dan inilah khawana fini nazakumullah indahnya keimanan. Para rasul ketika berdakwah, sampai Allah katakan hatta idza stai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu. Jahum nasruna wa nujiya man nasha. Sampai ketika para rasul itu sudah putus asa terhadap kaumnya, kayaknya enggak mungkin beriman ini. Wadhannu annahum qad kudzibu, dan mereka sudah menyangka bahwasanya kaumnya mendustakannya. Ja'ahum nasruna wa nujiya man nasha. Kemudian datanglah pertolongan Allah dan Allah menolong siapa saja yang Allah kehendaki. Demikianlah kalau kita memperhatikan kisah-kisah para nabi dan para rasul. Mereka berdakwah, mereka sabar ya, menghadapi umatnya, menghadapi rumah tangganya, menghadapi anaknya. Contoh Nabi Nuh alaihi salam, 950 tahun berdakwah, hanya mendapatkan 70-an orang pengikut. Sudah seperti itu, istrinya enggak mau taat sama suaminya. Anaknya mengkufuri bapaknya. Sampai Allah berikan permisalan imra'ah kafirah, wanita yang kafir, itu imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Contoh istri yang kafir terhadap suaminya adalah seperti istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kana tahta 'abdaini min ibadina shalihain. Padahal keduanya itu dididik langsung oleh dua hamba Allah yang paling soleh, Nabi. Dididik langsung oleh Nabi. Fa khanatahuma, tetapi mereka berdua berkhianat. Yakni maksudnya berkhianat tidak mengikuti agama suaminya, tidak mengikuti perintah-perintah suaminya. Ya. Sehingga Nabi permasalahan dakwah beraneka ragam. Permasalahan umat beraneka ragam. Permasalahan istri sama, istrinya enggak nurut sama suaminya. Permasalahan anak, anaknya durhaka sama suaminya. Sama bapaknya. Dalam keadaan ketika turun azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh sempat-sempatnya mencari anaknya dan mengatakan, ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku, mari bersama kami di perahu ini dan janganlah engkau bersama dengan orang-orang kafir. Tetapi anaknya benar-benar durhaka dan mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan naik gunung dan akan menyelamatkan diri dari banjir ini. Nabi Nuh pun mengatakan, la asim al-yawm min amrillahi illa man rahim. Tidak akan ada yang selamat dari azab ini kecuali siapa-siapa yang dirahmati. Dan yang dirahmati adalah yang di perahu tadi. Wa hala bainahumul mauj wa kana minal mughraqin, yang akhirnya padahal airnya tersebut belum sampai puncak gunung, tetapi tiba-tiba datang mauj, datang ombak besar menelan anaknya Nabi Nuh tadi. Wa kana minal mughraqin, yang akhirnya anaknya Nabi Nuh tenggelam. Ujian Nabi Nuh luar biasa. Sehingga beliau digelari dengan ulul azmi minar rusul, sabar, sabar menghadapi umatnya yang kufur. 950 tahun mendakwai umatnya untuk bertauhid kepada Allah, untuk mengesakan Allah, menjauhi kesyirikan, terus berdakwah demikian. Cuma mendapatkan cuma 70 orang kurang lebih. Sudah seperti itu istrinya enggak ikut, sudah seperti itu salah satu anaknya tidak ikut. Ujian tersendiri. Ujian rumah tangga, ujian terhadap anak-anaknya. Demikian yang akan dialami oleh manusia. Semua manusia akan mengalami hal tersebut. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kesulitan ketika kita sudah pasrah luar biasa, enggak tahu jalan keluarnya, tiba-tiba Allah berikan jalan keluar. Tiba-tiba Allah berikan jalan keluar dari arah-arah yang tidak terduga. Sehingga yang namanya manusia itu cuma bisa mengira-ngira. Kalau saya keluar dari ini nanti bagaimana? Kalau saya saya lepaskan pekerjaan ini nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Terus. Itu syaitan. Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan senantiasa menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Kalau kamu tinggalkan riba, nanti kamu fakir. Kalau kamu direktur bank, gajinya 12 juta, 15 juta. Kalau kamu mundur, hilang itu gaji. Syaitan menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Padahal Allah senantiasa menawarkan ampunan. Kalau mau bertobat, tinggalkan yang haram, Allah akan ampuni dosanya. Dan Allah akan berikan anugerah dari arah yang dia tidak duga. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan. Sehingga harus yakin dan ditekankan bahwasanya bersamaan dengan kesulitan itu kemudahan itu sudah muncul aslinya. Kesulitan masih kita alami. Tapi kalau kita memperhatikan, kemudahan itu mengiringi kesulitan tadi. Cuma kita belum tahu saja. Wa quluhu, dan firman Allah Ta'ala, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk kita mendapatkan solusi atas kesulitan-kesulitan kita. Mendapatkan solusi atas kesulitan-kesulitan kita. Yaitu, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau engkau sudah selesai dari satu kegiatan, fangsob, persiapkan untuk kegiatan yang lain. Jangan ngelamun, jangan nganggur. Kalau kita habis tidur, berzikir setelah tidur. Bersuci, sholat. Setelah itu apa? Olahraga apa? Bekerja. Setelah bekerja, waktunya sholat-sholat. Setelah itu istirahat. Dilanjutkan kerja lagi dan seterusnya. Kegiatan tidak putus. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ wa ila rabbika farhab, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau bersemangat. Ai idza farahta min umuri dunya washtighaliha wa taqata ala iqiha, yaitu apabila engkau selesai dari urusan dunia, selesai dari kesibukan dunia, dan sudah selesai kaitan-kaitan dunia, fansab fil ibadah, persiapkanlah untuk ibadah. Wakum ilaiha nasyitan farighal bal. Berdirilah untuk sholat kepada Allah dengan semangat. Mengerahkan seluruh daya dan upayanya untuk khusyuk. Untuk tunduk. Wa akhlis li rabbika niyya wa rahbah. Dan ikhlaskanlah hanya kepada Rabbmu. Semangatlah untuk mengharapkan pahala Rabbmu. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Kalau kita selesai dari perkara dunia, segera ya untuk kita beribadah. Bukan maksudnya kita selesai dulu pekerja jam 4 nanti sholatnya setengah 5, bukan. Maksudnya bukan begitu, ya. Artinya kalau memang datang waktu sholat, sholatlah. Selesaikanlah urusan dunia, tinggalkanlah urusan dunia dan putuslah urusan dunia. Kita datang untuk memanggil panggilan sholat. Tafadhalikum dengan adzan dulu. Ikhwanu fi din, a'azakumullah. Wa min hadha al-qabil qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadith muttafaq ala sihhati Dan mirip dengan ayat ini adalah seperti hadis yang sahih, yang disepakati kesahihannya, yaitu sabda Rasulullah SAW, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbatha. Tidak ada salat ketika makanan sudah hadir, sudah ada di depan mata. Wala huwa yudafi'ul akhbathan, dan tidak ada salat bagi orang-orang yang menahan ya dua hajat, yaitu buang air besar dan buang air kecil. Maksudnya apa? Selesaikan dulu hajat duniamu yang sudah ada di hadapanmu. Ya. Yang ada di hadapanmu dan harus diselesaikan. Seperti makanan, sudah dihidangkan makanan. Kalau kita dahulukan sholat, nanti sholatnya ingatnya makanan. Ya. Apalagi sholat, ini nasinya masih anget. Ya. Lauknya seruput-seruput. Sudah, akhirnya sholatnya gak khusyuk. Wala huwa yudafi'ul akhbathan, dan tidak pula. Ya, tidak boleh sholat dalam keadaan dia menahan ya dua hajat besar dan kecil, artinya depan atau belakang, hajat dari depan ataupun hajat dari belakang, tidak boleh ditahan ya. Bahkan dia sholat tetapi makruh, tercela dia kalau tetap dilaksanakan ya. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, dari dalil-dalil ini ya, sebagian ulama juga memberikan rukhsah terhadap orang yang pekerjaannya tidak bisa ditinggal, seperti penjaga keamanan. Enggak bisa ditinggal, satpam, polisi, tentara, ketika jaga. Bukan maksudnya secara mutlak, oh saya polisi kok berarti enggak usah sholat jamaah, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah ketika dia berjaga, ketika dia di pos, ditugaskan, itu jadwalnya. Dia harus patroli. Maka boleh dia menunda ya sholat jamaah. Ketika kaum muslimin sudah sholat, selesai sholat, baru dia sholat giliran dengan temannya. Demikian. Atau yang serupa dengannya, seperti yang dicontohkan oleh Syekh Utsaimin adalah koki, tukang masak. Ya. Dia lagi masak, tiba-tiba azan. Kalau ditinggal, gosong atau rusak ini masakan. Maka dia selesaikan itu dulu. Selesaiin, selesai, baru dia sholat. Tapi bukan berarti, wah ini 5 menit lagi azan nih, ada orang pesan, oh iya, diterima. Ini sudah beda lagi urusannya. Ya. Tetapi kalau dia sedang melakukan pekerjaan yang memang itu tidak bisa ditinggalkan dan tidak terus menerus seperti itu, sesekali saja, maka itu salah satu rukhsah bagi dia ya. Seperti penjaga keamanan atau tukang masak atau pekerjaan-pekerjaan yang kalau ditinggal justru membahayakan, misalkan masinis ya, atau supir ataupun yang lainnya. Tetapi tidak ada unsur kesengajaan. Kesengajaan, wah ini mau sholat, masak dulu lah. Masaknya setengah jam. Akhirnya lewat waktu sholat. Setelah ditanya, alasannya, oh saya kan sedang masak ini. Tidak demikian, ikhwan fillah azakumullah. Maka rukhsah-rukhsah ini bukan berarti untuk dicari-cari. Rukhsah ini akan datang sendiri dan akan kita alami. Justru kalau kita mencari rukhsah, kata para ulama, man tatabaa rukhasil ulama atau man tatabaa zallatul ulama tazandaq, barang siapa yang mencari-cari keringanan ulama, cari pendapat yang paling enak sesuai dengan kehendak hatinya, tazandaq, dia akan jadi zindiq. Wa zindiq nau'un minan nifaq, zindiq itu jenis kemunafikan dalam hati ya. Ada sekian pendapat, dipilih yang paling enak mana, wah ini yang paling cocok dengan saya, enggak pakai dalil, enggak pakai kaidah. Pokoknya yang paling cocok dengan saya, dengan pekerjaan saya ambil. La zindiq. Man tatabaa zallatul ulama aw rukhasal ulama tazandaq, barang siapa yang dengan sengaja mencari-cari pendapat-pendapat ulama yang cocok dengan hawa nafsu dia, maka dia menjadi zindiq. Enggak boleh. Tapi rukhsah itu akan dia alami ketika dia mengalaminya. Ya. Seperti rukhsah mau sholat ada makanan datang. Mau sholat kita pengen ke belakang. Ini rukhsah. Kita selesaikan hajat kita. Selesai hajat, selesai sholat. Tetap dapat pahala sholatnya. Ya. Demikian keadaannya yang harus kita perhatikan. Tapi bukan berarti kita sengaja. Tapi kalau sengaja, maka ada nifaq, nau'un minan nifaq fi qalbih. Ada sejenis kemunafikan dalam hatinya. Na'udzubillah min dalik. Wa qawluhu idha uqimati salah wa khadar al-asha fabda'u bil-asha. Kalau sudah iqamah, tapi makan malam datang, asya. Loh, gimana? Dahulukan mana? Kalau kita pikirannya pendek, masa sholat sama makanan didahulukan makanan sih? Kita sholat dulu. Padahal kata Rasul, dahulukan makanannya. Makanan dulu dihabiskan baru sholat. Ya. Kenapa? Kalau kita pilih sholat dulu, maka akan terganggu dengan makanan tadi. Akan terganggu dan akan terfikirkan. Seperti misalkan ketika seseorang hendak memilih calon istri. Naam, yang namanya agama nomor satu, akhlak nomor satu. Ya, akhirnya dia mencari istri. Yang penting agamanya, penting agamanya. Dapat yang solehah, subhanallah. Tapi ketika nazar, aduh kok kurang sreg ya. Akhirnya ditinggal. Berarti penentunya apa di sini? Agama apa, apa wajah ini di sini? Wajah berarti. Sudah tahu solehah, akhlaknya baik. Giliran lihat wajahnya, lah gak jadilah. Ya berarti penentunya adalah apa? Kecantikannya, bukan solehahnya. Sehingga kata para ulama, ikhwana fiddin a'azakumullah, ikutilah jalur-jalur yang syar'i. Dilihat dulu. Fisiknya dilihat dulu. Kalau cocok dicari agamanya. Fisiknya, keluarganya, ya, dicari, diteliti. Sudah dinadhar. Keluarganya sudah kita ketahui. Akhlaknya sudah kita ketahui. Cari agamanya bagaimana. Nah nanti agama ini yang akan menentukan. Baik atau tidak. Baik. Lanjutkan. Tidak baik. Mohon maaf. Cari yang lain. Kan begitu. Ya. Al-afu kita ingatkan karena sering terjadi demikian. Yang penting agamanya wis. Yang penting agamanya. Subhanallah. Yang penting agamanya giliran lihat. Yang dinadhar. Gak sreg ditinggal. Sampai berkali-kali. Gak seperti itu. Berarti agama cuma di mulut saja. Di matanya kecantikan. Jangan seperti itu. Ikhwan fillah jazakumullah. Ya ini sebagai pengingat bagi para bujang-bujang. Ya. Demikian. Jangan di mulutnya agama. Di prakteknya lihatnya fisik. Ya. Bukan berarti tidak penting. Penting. Karena Rasulullah SAW mengatakan. Fangdur ilaiha. Nazar kamu kepadanya. Dilihat. Ya. Fa inna fi a'yuniha syai, karena di mata wanita itu ada sesuatu. Kalau lihat matanya cocok ya sudah dilanjut. Diteliti agamanya. Kalau rupanya agamanya tidak cocok ya jangan tertipu dengan kecantikan matanya, kecantikan wajahnya, jangan tertipu. Kita penentunya adalah apa? Agamanya. Qala Mujahid fi hadhihi al-ayah, berkata Mujahid dalam ayat ini, "Idza farata min amri dunya faqumta ila shalah." Fansab li rabbika. Kalau kamu sudah selesai dari urusan dunia, berdirilah untuk salat. Dan kerahkanlah semuanya hanya untuk Rabbmu. Wa fi riwayatin anhu, dalam riwayat darinya, idza qumta ila shalah fansab fi hajatik. Ya, dalam riwayat darinya, kalau sudah selesai salat, fansab ila hajatik. Lanjutkan hajatmu, keperluanmu. Jadi ada dua makna. Yang pertama, sebelum salat selesaikan hajatmu. Salat konsentrasi. Setelah sholat konsentrasi, selesaikan lagi, lanjutkan kemudian hajatmu. Wa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard. Kalau selesai sholat, bersebaranlah di muka bumi untuk mencari anugerah Allah. Demikian. Jadi jangan lupakan. Ya. Ini adalah salah satu kita untuk mencari jalan keluar. An ibn Mas'ud, dari Ibn Mas'ud, idza faradta min al faraid fansab ila fi qiyamil lail. Kalau kamu selesai melaksanakan sholat-sholat fardu, lima waktu, maka berdirilah di malam hari untuk qiyamul lail. Wa fi riwayatin 'an Ibnu Mas'ud, dan dari sebagian riwayat Ibnu Mas'ud, ba'da firaghik minas shalah wa anta jalis, setelah engkau salat dan engkau duduk berzikir, lanjutkanlah ke salat nafilah, salat sunnah. Lanjutkan. Wa qala Ali bin Abi Thalha 'an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas beliau menafsirkan yakni fi du'a, kalau selesai salat segeralah berdoa. Wa qala Zaid bin Aslam ad-Dhahhak, dan Ad-Dhahhak mengatakan fa idza faraghta ay min al-jihad fansab fil ibadah. Yaitu kamu, kalau kamu selesai dari jihad fi sabilillah yang syar'i, fansab fil ibadah. Maka konsentrasilah untuk ibadah. Wa ila rabbika farahab, dan hanya kepada Rabbmu lah engkau hendaknya mengerahkan semua ya konsentrasimu, ikhlasmu. Ij'al niyyataka wa raghbataka ila Allah, jadikanlah niatmu dan semangatmu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita putus kaitan dengan dunia. Selesai, kita konsentrasi untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat selesai, kita laksanakan zikir, doa, sholat nafilah. Selesai lagi, kita laksanakan kegiatan berikutnya. Apa ta'lim, apa melanjutkan kegiatan di luar, bekerja, masuk kantor lagi, bekerja lagi, dan seterusnya. Semuanya kita jalani fa idza faraghta fansab. Selesai dari suatu urusan, kita ke urusan yang lain. Jangan ada kalimat nganggur, jangan ada kalimat ngelamun. La. Jangan ada kalimat nganggur dan ngelamun. Pantang bagi seorang muslim. Ya. Walaupun dia berbaring sambil berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jangan ngelamun, bengong. La. Bukan seperti itu seorang muslim. Ya, seorang muslim ya la yazalu lisanuhu ratan bi dzikrillah, senantiasa lisannya basah untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita, dan tetap semangat di musim-musim hujan seperti ini. Justru musim hujan seperti ini adalah barakah yang Allah turunkan dari langit. Hujan itu jangan ditakuti, hujan itu justru adalah makhluk yang langsung Allah ciptakan dengan tangannya, langsung diturunkan. Sehingga barokah kalau kita kehujanan. Ya, enggak ada istilahnya setelah hujan sakit lah. Itu barokah. Air hujan itu barokah, air yang baru saja Allah ciptakan. Air yang barokah. Maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.